Oke, hari ini saya akan bicara mengenai doa. Saya beri judul akses. Saya beri judul akses. Karena menurut saya doa adalah akses yang kita punya untuk menghubungi Tuhan. Doa adalah akses yang kita punya untuk menghubungi Tuhan. Dan banyak di antara kita tidak berdoa karena kita nggak tahu bahwa kita punya akses menuju kepada Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu, bisa diketemui kapan saja dan di mana saja. Itu sebabnya saya mau encourage saudara, saya mau mendorong saudara untuk memakai akses yang saudara punya untuk mendatangi Tuhan. Karena Tuhan hanya sejauh doa saudara. Nah, banyak orang gak berani mendatangi Tuhan karena mereka pikir bahwa mereka bukan orang benar atau mereka orang yang berdosa. Tetapi saya mau saudara buka Ibrani pasal yang keempat untuk sekedar tahu apa kata firman Tuhan. Dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16, ayat yang ke-15 dan 16. Dikatakan sebab imam besar yang kita punya. Bicara soal Tuhan Yesus Kristus. Imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia bukan Tuhan yang terlalu jauh sehingga tidak bisa mengerti apa yang sedang kita alami. Kelemahan-kelemahan kita, kesesakan, kesakitan kita. Dia bukan Tuhan yang terlalu besar sehingga tidak bisa mengerti apa yang kita alami. Tapi Alkitab berkata, imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Saya mau semua orang katakan sama dengan kita. Satu, dua, tiga. Sama dengan kita. Ia telah dicobai. Hanya tidak berbuat dosa. Sehingga bukan saja kita bisa datang bawa keluhan kita. Bukan saja kita bisa mengerti bahwa Dia adalah Tuhan yang pernah juga dicobai. Dia bisa merasakan kesesakan kita. Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Kalau saudara hari-hari ini sedang dikhianati, saya mau beritahu, dia pernah dikhianati. Sehingga dia tahu apa itu rasanya pengkhianatan. Sehingga dia bisa menolong orang yang merasa dikhianati. Karena dia tidak gagal, dia tidak jatuh di dalam pencobaan, tetapi dia bisa mengalahkan pencobaan tersebut sehingga dia bisa memberikan jalan keluar kepada kita semua. Kalau saudara merasakan kelaparan, dia pernah rasa kelaparan. Itu sebabnya dia bisa menolong kita yang ada dalam kelaparan. Dia bukan Tuhan yang tidak mengerti kelemahan kita. Alkitab katakan imam besar yang kita punya adalah imam besar yang bisa turut merasakan apa yang kita rasakan. Karena dia pernah dicobai sama seperti kita pernah dicobai. Cuman dia tidak berdosa, tidak jatuh dalam dosa. Itu sebabnya dia bisa memberikan kepada kita jalan keluar. Kalau kita berdosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Semua orang katakan penuh keberanian. Satu, dua, tiga. Penuh keberanian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Kenapa kita perlu dengan penuh keberanian? Sebab orang yang berdosa biasanya cenderung untuk lari dari Tuhan. Betul apa tidak? Semua orang yang berdosa cenderung untuk tidak mau mendekat kepada Tuhan. Karena mereka tahu mereka kotor Tuhan, Tuhan yang suci, Tuhan, Tuhan yang kudus. Itu sebabnya hadirat Tuhan menakutkan mereka. Sama seperti ini, hadirat saya menakutkan anak-anak saya kalau mereka berbuat salah terhadap saya. Biasanya kalau saya pulang ke rumah, mereka akan menyambut saya. Tetapi saya tahu something is wrong, sesuatu salah pada saat saya pulang, gak ada yang menyambut saya. Hadirat saya menakutkan mereka, apalagi terus mereka sembunyi dalam kamar, gak keluar-keluar, pasti ada sesuatu yang mereka buat, yang mereka harus pertanggungjawabkan suatu kali nanti. Itu sebabnya hadirat saya menakutkan buat mereka. Tetapi, Alkitab berkata, marilah kita dengan penuh keberanian, menghampiri tahta, bukan tahta pengadilannya, tetapi tahta kasih karunia. Tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Artinya, kalau saudara hidup, kalau saudara merasa bahwa saudara berdosa, kalau saudara sedang dicobai dan saudara gagal, jangan saudara menghindar dari hadiratnya, tapi penuh dengan keberanian. Datang kepada dia, karena dia tahu apa yang sedang saudara alami. Dia tahu pernah merasakan apa yang sedang saudara rasakan. Dia tahu kesesakan saudara. Jangan menghindar dari dia, tapi datang kepadanya, datang ke dalam tahta. harta kasih karunia-Nya. Supaya saudara mendapatkan rahmat dan kasih karunia, pertolongan pada waktunya. Bagaimana kita datang? Kita datang dengan doa kita. Sekali lagi, karena Tuhan kita hanyalah sejauh doa. Tuhan bukan Tuhan yang tidak bisa kita jangkau. Tuhan kita hanya Tuhan yang sejauh doa. Dan doa adalah senjata kita seharusnya sebagai orang yang percaya. Doa merupakan senjata kita sebagai orang yang percaya. Hati-hati kalau sudah orang Kristen berdoa. Hati-hati kalau sudah orang percaya berdoa. Karena doa mereka dijawab Tuhan. Tuhan mereka, Tuhan yang mendengarkan doa-doa mereka. Betul apa tidak? Ya. Saudara berdoa bukan untuk memaksakan kehendak saudara. Saudara berdoa untuk orang lain supaya kehendak Tuhan terjadi atas orang itu. Halo? Kita berdoa bukan untuk memaksakan kehendak kita atas orang tersebut. Tapi kita berdoa supaya kehendak Tuhan jadi atas orang tersebut. Dan kita berdoa, pada saat kita berdoa, kita seolah-olah sedang masuk ke dalam ruang tanpa batas. Artinya, segala sesuatu memang bisa terjadi kalau saudara berdoa. Segala sesuatu bisa terjadi kalau memang kita berdoa. Kalau kita sedang berdoa, kita seolah-olah masuk ke dalam ruang tanpa batas. Dan saya akan tunjukkan beberapa contoh dari Alkitab, orang-orang yang biasa. Sama seperti saudara dan saya. Nah, saya gak ambil dari Yesus, karena kalau saya ambil dari Yesus, contoh Yesus yang berdoa, saudara bisa bilang, iya, dia Tuhan Yesus. Saya akan ambil orang-orang biasa, tetapi orang-orang ini sungguh-sungguh berdoa, dan pada saat dia berdoa, Tuhan berperkara, dan yang tidak mungkin, jadi mungkin, gara-gara mereka berdoa. Orang biasa. Dalam kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai ke-18. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai ke-18 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Perhatikan, doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah mungkin saudara bertanya, ya Pak, tapi ini kan doa orang yang benar, tapi saya gak benar hidupnya. Bagaimana kuasa doa bisa terjadi dalam kehidupan saya? Saudara, saya mau beritahu, tidak ada seorang pun di antara kita benar dengan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Kita benar karena kita percaya akan perbuatan Tuhan Yesus di atas kayu salib buat kita. Tidak ada seorang pun yang bisa benar dengan melakukan apa yang kita lakukan. Tetapi di dalam Dia kita dibenarkan, Alkitab katakan. Kalau kita percaya akan perbuatan Kristus di atas kayu salib, menebus dosa umat manusia, dan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita dibenarkan. Dibenarkan itu artinya gini, kita salah mestinya, tapi kita dibenarkan. Karena siapa? Karena Yesus. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima, kita lari ke situ dulu, nanti kita kembali ke Yohanes pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi di dalam Kristus, kalau saudara percaya akan pengorbanannya di atas kayu salib menebus dosa saudara, kalau saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saat itu saudara dibenarkan di dalam Allah. Artinya saudara gak perlu menjadi benar dengan usahamu sendiri karena engkau gak bisa lakukan itu. Tapi engkau dibenarkan karena engkau percaya apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib buat saudara semua. Jadi, ayat Yakobus pasal yang kelima tadi menjadi bagian saudara. Doa orang yang benar. Kalau saudara dalam Kristus, saudara dibenarkan. Tinggal perlu saudara doakan dengan apa? Dengan keyakinan. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kemudian, penulis mengatakan, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun. Dan hujanmu tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit turun, menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Apa saja bisa terjadi kalau saudara berdoa? Masalahnya, Banyak di antara kita tidak sadar bahwa kita punya akses. Itu sebabnya kita enggak pakai doa sebagai senjata kita untuk approach kepada Tuhan. Saya mau encourage saudara, saya mau mendorong saudara, sejak saudara muda punyailah kualitas kehidupan doa yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga saudara bisa hidup sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh dan mengalami sukses dalam kehidupan ini. Dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-13 ada cerita lain lagi. Cerita soal dua orang pasangan suami istri, Sakaria dan Elizabeth yang sudah lanjut usia. Bahkan dikatakan Elizabeth itu mandul dikata. Mereka gak bisa punya anak, kepengen punya anak, mereka gak bisa punya anak. Umur mereka sudah lanjut, apalagi Elizabeth mandul. Tetapi Sakaria terus berdoa. Dan dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia siapa? Yohanes. Kalau saudara berdoa, saudara sedang masuk dalam satu ruangan tanpa batas. Apa saja bisa terjadi kalau saudara berdoa. Halo? Ya. Yang berikutnya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-40-41. Kisah 9 ayat 40-41 bicara soal seorang wanita yang meninggal yang bernama Dorcas atau disebut juga dengan Tabita. Ayat yang ke-40, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar lalu berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Saya barusan memberitahu kepada saudara 3 contoh dari orang yang biasa seperti kita. Tapi mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka masuk dalam suatu ruangan, seolah-olah masuk dalam suatu ruangan tanpa batas. Dan apa yang tidak mungkin jadi mungkin kalau kita berdoa. Senjata yang kita punya. Akses yang kita punya untuk approach kepada Tuhan. Nah, doa bukan saja untuk mendapatkan sesuatu. Doa bukan cuma sekedar untuk meminta-minta. Tapi doa juga merupakan undangan untuk kita membangun hubungan atau relationship bersama dengan Tuhan. Doa juga merupakan undangan untuk kita membangun relationship bersama dengan Tuhan. Dalam kitab Matius pasal yang ke-6, Yesus mengajar kita untuk berdoa. Nah, sebelum dia mengajarkan doa Bapa kami, dia katakan dalam ayat yang ke-5, Matius pasal yang ke-6, dia bilang seperti ini, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik, dia bilang. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Perhatikan ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu, jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ini perlu digarisbawahi. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Berarti orang yang mengenal Allah, doanya beda. Betul gak? Orang yang mengenal Allah, doanya gak bertele-tele. Berarti doa, dari doa seseorang, kita bisa melihat pengenalan mereka terhadap Tuhan seperti apa. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin doa kita terarah. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin doa kita jadi efektif. Kemudian dia katakan ayat yang berikutnya, mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Berarti gak ada urusannya antara banyaknya kata-kata dengan pengabulan doa. Gak ada korelasinya. Jangan saudara berharap semakin banyak kata-kata, semakin bagus, semakin indah. Saudara berpuisi, semakin dikabulkan doa saudara. Hey, gak ada korelasinya. Itu sebabnya kalau doa buat makan, kalau saudara disuruh doa buat makan, jangan berpuisi. Gak usah doa panjang, kemana-mana. Wow, sementara hidung kita terus mencium bau makanan, gak selesai-selesai, nah makanannya keburu dingin. Dan kita berpikir bahwa wah, doa kita dijawab oleh atau didengarkan oleh Tuhan. Gak ada hubungannya antara doa saudara yang panjang dengan kata-kata yang panjang akan dikabulkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena yang Tuhan inginkan adalah relationship. Dari mana saya tahu? Sebab Yesus mengajar begini, kalau kamu berdoa, dengar, termasuk yang di lantai bawah, saya kasih tahu, kalau kamu berdoa, Yesus katakan, panggil dia Bapa. Dengan memanggil dia Bapa, berarti engkau memposisikan dirimu sebagai seorang apa? Anak. Jadi yang dia mau adalah membangun hubungan kepada kita sebagai anaknya. Miles Monroe, seorang hamba Tuhan yang dikenal dengan banyak bukunya, menuliskan dalam salah satu bukunya, Bapa itu artinya sumber. Kita panggil dia Bapa karena dialah sumber. Sumber kehidupan kita. Kepada dialah kita bisa meminta pertolongan kita, kepada dialah kita bisa minta perlindungan kita, kepada dialah kita bisa minta penyertaan dari dia, karena dialah sumber dari segala sumber kehidupan yang ada. Kita memposisikan diri sebagai anak. Nah, saya tahu ada banyak di antara saudara atau beberapa di antara saudara yang gak punya hubungan yang baik dengan bapamu sendiri secara jasmani. Itu sebabnya mungkin saudara punya kesulitan untuk approach Tuhan sebagai bapa saudara. Tapi saya mau beritahu, bapa yang di surga itu jauh lebih baik daripada bapamu yang di dunia ini. Dia lebih mengerti tentang saudara daripada bapamu yang di dunia ini. Dan dia mau saudara datang kepadanya dengan panggil dia Bapa. Dia senang kalau saudara datang kepadanya panggil dia Bapa. Dan pada saat semakin saudara mengenal dia, semakin doa saudara lebih terarah. Bayangkan kalau saya ketemu papa saya sendiri, dan saya pakai bahasa Indonesia yang sangat baik, teratur, dan tanpa salah. Papa saya akan bingung dan bilang, kamu makan apa tadi? Mungkin dari semua kita hanya Yusar Badudu yang ketemu bapaknya ngomong kayak gitu. Karena bapaknya profesor bahasa Indonesia. Tapi the rest of us, kita datang ke papa kita sebagaimana adanya. Kita gak ngomong pakai bahasa Indonesia yang baik, betul gak? Kita ngomong apa adanya. Itu sebabnya saya bingung kalau ada orang disuruh berdoa, kemudian bingung, kemudian ketakutan. Aduh, gue besok disuruh berdoa di gereja. Aduh, gue besok disuruh berdoa di persekutuan doa. Oh, besok gue giliran pimpin doa di date dan lain sebagainya. Kemudian bingung, kemudian gak tahu harus berbuat apa. Itu karena saudara lebih concern tentang siapa yang mendengarkan doa saudara daripada saudara berdoa kepada Bapamu yang di surga. Karena saudara lebih concern tentang, aduh, apa kata orang nanti kalau doa gue sederhana. Hei, bagaimana engkau berhubungan dengan bapamu sendiri? Pada saat engkau memanggil dia bapa, engkau memposisikan dirimu sebagai seorang anak. Dan yang dia mau adalah relationship. Christianity is not about religion, but more about relationship. Kekristenan adalah tentang membangun hubungan antara Tuhan yang rindu sekali dipanggil bapa, karena dia menganggap kita sebagai anak-anaknya. Dan kemudian ayat ini berkata seperti ini. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Nah, ini pertanyaannya. Kalau dia mengetahui segala sesuatu yang kita perlukan sebelum kita meminta kepadanya, kenapa kita perlu berdoa? Kalau dia sudah tahu semua yang kita perlukan sebelum kita meminta kepadanya, kenapa kita perlu berdoa? Saya senang sudah bertanya. Nah, saya kasih tahu jawabannya sekarang. Karena dia ingin membangun hubungan dengan kita. Dia ingin membangun hubungan dengan kita. Dia ingin perlakukan kita sebagai individu yang berharga di matanya. Kita bukan robot yang perlu dilayani dengan mesin, oh perlu ini, tinggal pencet ini, keluar. Perlu ini, tinggal pencet ini, keluar. No, no, no, no. Dia ingin relationship. Meskipun dia tahu apa yang kita inginkan, tapi dia ingin kita datang kepadanya dengan approach seorang bapa. Itu sebabnya saya katakan, semakin kita mengenal bapa kita siapa, semakin doa kita lebih terarah. Dan bicara soal hubungan bapa dan anak, maka ini yang perlu saudara mengerti. Bahwa perlakuan saya sebagai seorang papa, saya sebagai seorang ayah, saya punya 3 orang anak. Umur 13, umur 11, dan umur 3 tahun. Semuanya, pada saat mereka masih bayi, yang mereka perlu cuma, kemudian saya dan istri saya kemudian datang, bawa apa yang mereka mau. Yang mereka perlu cuma, kita datang bawa minum, kita datang bawa makanan, kita datang ganti popo mereka, kita datang tarik gendong mereka, dan lain sebagainya. Yang mereka perlu cuma ngoe, dan kita datang. Tapi pada saat mereka mulai besar, perlakuan kita, cara kita berkomunikasi, cara saya untuk merespon terhadap permohonan dia pun berbeda. Bukan karena saya gak sayang sama dia, cuman karena dia sudah bertumbuh menjadi dewasa sekarang, menjadi lebih besar sedikit daripada sebelumnya. Bayangkan kalau yang 13 tahun masih ngoe. Mimi. Saya akan sangat sedih karena ada sesuatu yang tidak benar dengan anak ini. Betul apa tidak? Halo. Kalau dia bilang air. Minta minum dong. Gak ada minum yang datang buat dia. Karena saya bilang, minum gak bisa datang sendiri. Kamu yang harus datangi minum dan ambil sendiri. Tapi kalau yang kecil bilang, Mimi dong, minta minum. Maka kita yang ambilin minum buat dia. Yang umur 13 tahun gak bisa bilang, kamu lakukan itu buat dia, kenapa kamu gak lakukan buat saya? So, kalau kita biarkan yang 3 tahun ambil minum sendiri, malah belepetan, gak karu-karuan, malah gelasnya bisa pecah, dan kita malah repot. Lebih baik kita yang ambilin buat dia. Bisa ngerti yang saya maksud? Si dalam kehidupan spiritual kita juga sama. Itu sebabnya banyak di antara kita merasakan pada saat kita baru terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kayaknya semua permintaan kita dikabulkan sama Tuhan. Siapa yang bisa bersaksi hal tersebut? Betul gak? Iya, kenapa ya? Pada saat kita baru bertobat, kayaknya semua doa kita dengan gampang dijawab oleh Tuhan. Tapi sekarang kayaknya kenapa susah? Karena engkau mulai bertumbuh. Engkau mengenal siapa Tuhanmu, engkau mulai mengenal perintahnya, engkau mulai mengenal hukumnya, engkau mulai mengenal prinsip-prinsipnya, engkau mulai mengenal kebenaran, engkau mulai tahu apa yang menjadi bagianmu dan apa yang tidak menjadi bagianmu. Karena doa bukanlah izin buat saudara untuk bermalas-malasan. Setelah mendengar seperti ini, saudara mungkin bisa berkata begini, oh, dengan doa kita bisa lakukan segala sesuatu, kalau gitu kita gak perlu ngapa-ngapain, cukup berdoa saja. Sehingga kalau saudara belajar, saudara tahu 2 minggu yang akan datang, saudara punya ulangan atau punya ujian, saudara bilang, gue gak usah belajar karena habis dengar khotbah di JPCC, bahwa kalau kita berdoa, kita masuk ke dalam ruang tanpa batas, kita bisa berdoa apa saja dengan sungguh-sungguh, karena kita orang benar, maka semua akan dikabulkan, besar kuasanya. Keliru. Karena doa bukanlah izin buat saudara untuk bermalas-malasan. Saudara harus tahu apa yang menjadi bagian saudara. Saudara harus mengenal siapa Tuhan saudara. Karena semakin saudara mengenal Tuhan saudara, semakin saudara terarah dalam doa saudara. Itu sebabnya kehidupan doa saya sekarang sangat berbeda dengan kehidupan doa saya pada saat saya baru pertama kali terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Karena saya tahu ada hal-hal yang perlu saya lakukan, ada hal-hal yang saya tidak bisa lakukan, dan untuk itu saya berdoa kepada Tuhan. Bisa mengerti yang saya maksud? Saya berharap ini membebaskan saudara, memberi pengetahuan kepada saudara, sehingga saudara bisa menjadi lebih dewasa dalam saudara hidup sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi di tingkat manapun saudara berada, baik saudara masih kecil secara rohani, ataupun saudara sudah besar, sudah dewasa secara rohani, di tingkat manapun saudara berada, jangan pernah kehilangan perspektif ini, bahwa Tuhan itu baik. God is good. Katakan bersama-sama, God is good. Satu, dua, tiga. God is good. Buat Tuhan itu baik. Dari saudara, tingkatan manapun, di level mana kehidupan saudara sekarang, jangan pernah kehilangan perspektif ini. Bahwa Tuhan itu baik adanya. Dia gak pernah punya maksud jahat sedikit pun juga. Tidak ada sedikit pun terbersit kejahatan di dalam dia. Tidak ada. Artinya apa? Artinya kalau doa saudara, meskipun saudara sudah melakukan bagian saudara, dan sudah berdoa untuk yang impossible kepada Tuhan, dan Tuhan belum menjawab doa saudara, bukan berarti Tuhan jahat buat saudara. Bukan berarti Tuhan lupa atau Tuhan mulai pikun. Tetapi seringkali, kita ini terbatas oleh ruang dan waktu. Berapa banyak di antara kita setelah waktu berlalu, kemudian melihat ke belakang, terus kita ketawa sendiri dengan apa yang dulu kita doakan. Dan kita bersyukur dulu doa kita gak dijawab Tuhan. Halo, siapa yang bisa bersaksi bersama dengan saya? Betul gak? Waduh, dulu kita ngotot supaya Tuhan kasih cewek itu sama kita atau cowok itu sama kita dan lain sebagainya. Wah, kita ngotot sampai puasa, sampai berdoa, sampai datang rajin ke gereja, lima kebaktian, terus datang terus supaya ingin memenangkan hatinya Tuhan. Dan kita kemudian bilang Tuhan jahat karena doa kita enggak dijawab oleh Tuhan dan lain sebagainya. Sekarang setelah kita berjalan waktu, kita ketemu yang lain, dan yang lain itu ternyata lebih baik dan lebih hebat dan membuat kita jadi seperti sekarang ini. Kita look back, kita lihat, untung banget dua dulu gak dijawab. Haleluya. Ada berapa kali kita lihat ke belakang, kita berharap dulu doa kita dijawab Tuhan, dan kadang gak dijawab Tuhan, kita bilang syukur dulu gak dijawab Tuhan. Syukur Tuhan tutup pintu untuk kita bisnis itu dulu. Karena kita gak tahu apa jadinya kita kalau bisnis itu dulu kita jalanin. Sehingga karena Tuhan baik. Seringkali kita terbatas dengan ruang dan waktu sehingga kita gak bisa mengenali jalannya Tuhan. Seringkali kita bisa tahu kalau kita ngelihat ke belakang bahwa ternyata dia Tuhan yang luar biasa. Jadi Tuhan baik dalam setiap area. Kalaupun hari ini doamu belum dijawab oleh Tuhan, meskipun kau sudah melakukan bagianmu, bukan berarti karena dia pikun. Ketahuilah, ada hal-hal yang dia lebih tahu di masa yang akan datang tentang saudara. Beberapa tahun yang lalu, anak saya mau ulang tahun. Kalau gak salah ulang tahun yang ke-9, anak saya yang sekarang berumur 13. Suatu hari, dia kasih kode sama saya akan apa yang dia mau. Dia gunting satu iklan dari Apple Computer. Dan dia taruh di dinding. Dia make sure saya bisa lihat. Dan dia tulis, I want this for my birthday. Istri saya kemudian kasih tahu saya, lihat apa yang ditempel sama anakmu. Dan saya bilang saya belum lihat apa yang ditempel. Waktu saya lihat, wow, saya bilang there's no way saya mau belikan dia. Anak umur 9 tahun diberikan power pack komputer seperti itu. Saya bilang there's no way, saya aja belum punya komputer seperti itu. Gimana dia? Saya bilang no way. Terus saya tulis di situ, I want this for my birthday. Saya tulis, saya tambahin angka 15. Saya tulis angka 15 di situ. Jadi tulisannya jadi begini, I want this for my 15th birthday. Terus kemudian saya belagak lewat situ pas ada dia dan saya bilang, "Oh, you want that for your 15th birthday? Great," saya bilang gitu. Terus dia lihat, "Siapa yang tulis 15?" kata. Sampai sekarang masih nempel di situ. Udah bertahun-tahun masih nempel di situ dan dia enggak cabut, istri saya juga enggak cabut. Dan tinggal 2 tahun lagi. Dia mau make sure bahwa bapaknya pegang janjinya. I can show it to you. Tapi apakah saya jahat karena saya enggak memberikan kepada dia? No. Demikian juga Bapa kita di surga. Seringkali kita ngotot, kita enggak tahu bahwa apa yang kita punya bisa membahayakan kita. Atau kita gak perlu pada saat-saat ini. Tapi Alkitab juga berkata, ada hal-hal yang kita tidak bisa dapatkan karena kita salah. Alkitab menjelaskan ada beberapa hal yang kita tidak bisa terima dari apa yang kita doakan. Antara lain, karena kita salah berdoa. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketiga. Dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Tuhan gak kasih sama saudara. Dalam terjemahan Amplified Bible, lebih jelas menurut saya dikatakan dalam bahasa Inggris, or you do ask God for them and yet fail to receive because you ask with wrong purpose and evil, selfish motives. Your intention is when you get what you desire to spend it in sensual pleasure. Itu sebabnya Tuhan tidak memberikan kepada saudara. Karena Tuhan sayang kepada saudara. Untuk memuaskan nafsu saudara. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ketahuilah, tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bahasa kita dalam mengikut Tuhan adalah faith, iman kita. Faith is the language of the believer. Dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jangan bimbang. Nah, kalau ada di antara saudara yang jadi seorang suami, adakah para suami di sini angkat tangan tinggi kalau saudara seorang suami? Ada beberapa orang. Ini ayat buat saudara dan buat saya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Penting ini. Karena cara kita memperlakukan istri kita dipantau oleh Tuhan. Nah, buat saudara yang mau menikah, bukan mau menikah lagi, tapi buat saudara yang mau menikah, buat saudara yang mau jadi suami, saya mau beritahu, belajarlah untuk memperlakukan teman wanitamu dengan baik. Belajarlah untuk memperlakukan teman wanitamu dengan bijaksana. Kalau saudara teman wanita, saudara punya teman pria yang kau lihat sebagai calon suami, perhatikan apakah dia bisa memperlakukan engkau dengan baik. Apakah dia melihat engkau sebagai komoditi, sebagai properti, atau dia melihat engkau properly? Karena kalau dia melihat engkau sebagai komoditi, sebagai barang yang bagus, ketahuilah, engkau lebih bernilai daripada barang. Engkau bukan benda, engkau human being. Bagaimana saya berani untuk tahu bahwa doa saya didengar oleh Tuhan karena saya memperlakukan istri saya dengan baik. Sebagai teman, pewaris takhta kasih karunia. Itu sebabnya penting untuk kita mengerti. Semakin kita mengenal Tuhan kita, semakin doa kita lebih terarah. Semakin kita punya kehidupan doa yang efektif, semakin kita enggak bertele-tele, semakin kita tahu how to boldly, dengan penuh keberanian datang ke dalam kasih karunia Tuhan. Dan yakin terima rahmat dan kasih karunia pertolongan tepat pada waktunya. Karena dia bukan Tuhan yang tidak bisa tahu apa yang kita sedang alami. Dia tahu apa yang kita alami. Kesakitan kita, penderitaan kita, dia pernah rasakan. Dia pernah dicobai dalam keadaan yang sama. Tapi dia tidak jatuh dalam dosa. Itu sebabnya dia bisa menawarkan kepada kita jalan keluar. Saya bisa terima ini? Tutup Alkitab, saudara.